Sebagaimana biasa, mari majelis ini kita awali dengan surat Al-Fatihah, dengan niat semoga surat Al-Fatihah tadi, apa yang kita baca dari surat Al-Fatihah tersebut oleh Allah Ta'ala disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada para anbiya wal mursalin, disampaikan kepada ahli bait Rasulullah, kepada azwaji Rasulullah, kepada ashabi Rasulullah, kepada para tabi'in, kepada tabi' tabi'in, disampaikan kepada para awliya us-salihin, kepada para sadatina sufiyah wa sadatina al-alawiyin, khususnya kepada para sadah sufiyah di antara mereka Sayyidina Imam Abi Yazid Al-Bustami wa Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karakhi wa Sayyidina Imam Junayd Al-Khubadadi wa Sayyidina Imam Bashir Al-Hafi wa Sayyidina Imam Abu Madian Al-Maghribi thumma ila arwah ruh Sayyidina Imam Abdul Hasan Al-Shadili wa Sayyidina Imam Ibn Athaillah Al-Asqandari thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah wa sadatina al-alawiyyin wa minhum Sayyidina Imam Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Imam Ubadillah bin Ahmad bin Isa wa Alwi bin Ubadillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Sayyidina Al-Hajj Abdul Rahman Sagaf wa Sayyidina Abu Bakar Sakran wa Al-Habib Abdullah Al-Bakar Al-Aidrus Sahib Abu Bakar Abdullah Al-Aidrus Sahibana Ali Bakar Sakran wa Al-Habibana Syekh Abu Bakar bin Salim wa Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni wa Al-Habib Ahmad bin Hamza Al-Habshi wa Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Arshi Al-Jubri wa Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Tasma Syahid bin Abdullah Baras thumma ila Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad والحبيب أحمد بن زيد الحمصي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيدي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وأصولهم وفرائهم ثم إلى أروي سيدي والشيخ وقدوة الله حبيب علي بن محمد بن الحمصي ولوالدي الحبيب محمد بن الحمصي وابو علوية بن جسن الجفري ومشايخ وتلاميذته وإخوته وإخوانه وأولاده وزواجه ثم إلى أروي سيدي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد أبي علي أبو خليجة أبن أحيى بن علي ثم إلى أروي أبو فاطمة محمد بن ولا أخله والحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ووالديه ثم إلى روح خليجة بنت علي القدري ثم إلى روح بالشفاء وجدتها بن أسقاف والوالديها ثم إلى روح عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي ورسني القرن ثم إلى روح الحبيب محمد نجم بن طه بن أسقاف الحبيب علي بن أسقاف ثم إلى روح جدي أحمد عبد الرحمن وعدو جدي عبد الرحمن زنادو جدي علي بن الحبشي ثم إلى روح جريت وجد الزهراء ثم إلى روح حبيب عبد الله بن علي أسقاف ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين رسول من دفن في تربة التباس وتربة الغبط وقنام وتربة المعلى والبقي والزنب والفرقر جميع تراب البشر ثم إلى أرواح والدي ولكم أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا الآخرة وأن الله بركاتهم أجمعين يجعل هذا المكان معمول بالخيرات هذا المجلس معمول بالخيرات ونفحات وأسر بركات واجعل من تعلم فيه ومن علم فيه ومن حضر هذا المجلس ومن سمع هذا المجلس ومن سمع هذه المذاكرة الله يجعلنا وإياهم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم وأن الله يحفظنا ويحفظ من جميع المعاصي والذنوب والآفة والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها بطن وأن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتهم عن قريب ما السهالة والجمالة واللطف والعافية والرضا والعناية في الدين والدنيا الآخرة وبركة العليا والصالحين وأنبياء والمرسلين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا إياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر العافية تم العافية العافية من كل عيد بلية وارزقنا أجمل الجنة والنعيمة والنذر إلى وجه الكريم مع اللطف العافية والسهالة والجمالة وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة وطيبة حسية والمنوية بدون تاب الشقاء مع اللطف العافية رضا لنا في الدنيا الآخرة وأن الله ينزل على هذا البيت وهذا المجلس الأنوار والبركات والعلوم اللدنية واجعل هذا المجلس متصلا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم متصلا بأولياء الصالحين متصلا بأهل بيت رسول الله متصلا بالأقطاب متصلا بالأمجاد متصلا بالعوتات متصلا بجميع أولياء الكون أجمعين وأن الله بركاتهم أجمعين يحفظ الهجات والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين ويسعهم سلامة يردهم الأوطانهم سالمين غانمين مجملين بخير الدنيا والدين وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا الحج إلى بيت الحرام والزيارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في لطف شامل كامل وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا عمرا طويلا في طاعته مع اللطف العافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والرضا لنا في الدين والدنيا الآخرة وحسن الخاتمة عند الموت على كل ذلك على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وسيدي وحبيبي علي بن محمد بن سلام سبيه الدعوة من سبب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar IDFM dimanapun Anda berada, insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji kajian khusus, tidak mengkaji Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita belum mengkaji tentang masalah Ahlul Bait dan yang ditanyakan. Saya tertarik malam hari ini untuk mengkaji tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan niatan menyambut Idul Adha. Ya, walaupun sudah saya sampaikan di berbagai majelis, tapi insya Allah malam hari ini akan kita kupas lagi, kita ulang lagi, agar kita mendapatkan pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang manfaat, pengetahuan yang bisa diterapkan, insya Allah. Pertama, tentang masalah keturunan yang soleh dan solehah, anak yang soleh dan solehah. Dari hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebetulnya keluarga Nabi Ibrahim adalah cerminan keluarga yang soleh, keluarga yang mencetak manusia-manusia yang luar biasa. Seandainya tidak minta anak soleh, secara genetik itu insya Allah akan mencetak anak-anak yang soleh. Tetapi Nabi Ibrahim yang seperti itu kedudukannya masih berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku karunia keturunan yang masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Kalau Nabi Ibrahim saja masih berdoa seperti itu, seharusnya kita doa atau tidak? Doa. Tapi kenyataannya doa kita minta anak yang soleh sama minta duit, kenceng mana? Kenceng minta? Minta duit. Padahal anak yang soleh ini segala-galanya, anak soleh itu yang sangat penting. Punya duit banyak diganyang anak, wah repot. Repot gak? Duitnya banyak, tapi anaknya na'udzubillah min dzalik morfinis. Tangkap, akhirnya duitnya habis. Punya duit banyak, gak bisa nikmati karena anaknya beringas. Lihat orang tuanya maunya mukulin. Na'udzubillah min dzalik. Tapi seandainya uang gak punya, anaknya soleh. Enak gak? Enak. Anak itu punya duit, serahkan orang tua. Punya ini, serahkan orang tua. Orang tuanya tetap dalam keadaan yang luar biasa. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam kendati beliau seorang nabi masih minta anak yang soleh. Lalu bagaimana dengan kita? Kenapa kita kok tidak banyak-banyak atau tidak sering-sering minta anak yang soleh? Beda dengan para awliya ussolihin, mereka itu menjadikan doanya itu untuk anak. Jadi orang soleh itu kenapa kok mereka seringkali keturunannya sekian jadi wali, keturunan sekian jadi wali, masih nyambung terus gitu ya. Karena mereka itu semua doanya fokus untuk anak keturunannya. Doanya seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim, nanti saya ceritakan nih, kalau kita saya ceritakan di depan nanti kurang seru. Jadi di tengah serunya, Pak Dokter, tolong ayat yang ini askantu dzuriyati fi wiwadin ghairi dzara'in inda baitikal muharram. Masih ingat tentang masalah apa namanya? Kota Mekah itu ya. Kota Mekah. Nah, apa yang terjadi setelah minta anak soleh dikasih sama Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Halim itu artinya penyantun. Kami berikan kepadanya anak yang sangat santun. Santun itu artinya bukan santun sopan santun. Halim itu artinya orang yang sangat sabar. Sabar dalam arti kalau disakiti, membalas yang menyakiti dengan kebaikan. Itu halim. Kalau kita kira-kira sabar udah dapat belum? Sabar aja belum, apalagi halim. Sabar itu apa? Disakiti, merasa sakit, tapi kemudian menahan semuanya, tidak bereaksi kepada yang memberikan sakit tersebut. Nah, kalau orang yang halim, disakiti bereaksi, tapi reaksinya positif. Ditampar pipi kanan, serahkan pipi kiri. Siapa yang berani begitu? Hah? Dicaci, dimaki, jawabannya doa yang baik. Seperti Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, ketika di majlisnya, di majlis seperti ini datang satu orang maki-maki, kamu tuh Habib apa kamu? Habib apa kamu? Habib apa? Dicaci, maki. Muridnya serentak bangun mau mukul orang tersebut. Beliau mengatakan, duduk, saya mau dengarkan. Selesai mencaci, maki, sudah habis. Ya, tanya, udah habis, udah keluar semua, sudah. Langsung, teman-teman sekalian hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Angkat tangan nih, ya Allah, kalau yang diucapkan itu benar, tolong ampuni saya, ya Allah, tolong maafkan saya, lo nangis. Bukan basa-basi lo ya. Jangan kita bayangkan basa-basi, ya Allah, kalau yang diucapkan itu benar, tolong ampuni saya. Enggak begitu, angkat tangan, ya Allah, kalau yang diampuni itu benar, tolong ampuni saya, ya Allah. Takut benar nih, takut kalau itu benar. Tapi kalau yang diucapkan dia enggak benar, yang diucapkan salah, ya Allah, tolong ampuni dia, ya Allah, muliakan dia, ya Allah, angkat derajatnya, ya Allah, nangis. Muridnya, amin, amin, amin. Orang ini bingung, mencaci, memaki, bukan dibalas, cacian, didoakan kebaikan. Duh, nangis kabeh. Rampung, bukan panjenengan yang salah, saya yang enggak benar. Saya yang enggak benar. Ini yang namanya halim, ya, sangat penyantun. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu punya sifat sejak sebelum lahir, Allah udah ngasih titel manusia yang sangat penyantun. Artinya, kalau disakiti, balasannya kebaikan. Seperti ibu-ibu ketika dibedah sesar. Ya. Dibedah sesar, Bu. Masih ingat, Bu, yang pernah operasi bedah sesar? Ya, setelah dibedah sesar, ibu mengucapkan sama dokternya terima kasih atau marah-marah? Terima kasih. Setelah itu dokternya kasih uang atau enggak dikasih uang? Dikasih uang, ya. Dibedah, selesai bedah, Bu dokter, makasih lo ya. Alhamdulillah, anaknya selamat. Ini berkat ibu. Padahal ini setelah dibedah. Ada enggak orang habis dibedah sesar, bayinya selamat, dokternya datang. Dokter kurang ajar. Berani kamu buka-buka perut saya. Ngerobek-ngerobek perut saya. Ada yang enggak seperti itu? Kalau ada, dimasukkan rumah sakit jiwa. Nah, karena dia tahu bahwasannya dibedahnya perut ini untuk menyelamatkan dirinya dan bayinya, setelah berhasil dibedah mengucapkan terima kasih. Nah, orang yang halim seperti itu, disakiti seperti apapun, dia tahu dibalik proses menyakiti dirinya itu, ada sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dirinya, maka dia berterima kasih pada orang yang menyakitinya. Ini namanya penyantun atau halim. Dan derajat yang satu ini bukan sembarang derajat. Nabi Ismail udah dapat waktu kecil. Berkat apa? Doa orang tuanya. Ini belum jadi apa namanya manusia. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami sampaikan kepada beliau kabar berita gembira, akan mendapatkan seorang putra yang sangat penyantun. Karena ayahnya minta anak yang soleh. Kebanyakan orang gak pesan wes kadungan begitu ya. Udah terlanjur, ya kan? Dibiarkan begitu. Seharusnya pesan, angkat tangan, ya Allah, saya minta anak soleh. Seperti ayahnya Imam Ghazali rahimahullah. Ayahnya itu setiap datang pengajian, angkat tangan, ya Allah, beri saya anak seperti ulama itu. Beri saya anak seperti orang soleh itu. Doanya seperti itu. Jadinya Imam Ghazali. Nah, bagaimana kita? Nah, Nabi Ibrahim dapat anak yang penyantun. Setelah itu anak tersebut dibawa ke Syam, kan? Ke Syria. Sampai di Syria, singkat diperintahkan Allah Ta'ala untuk dibawa ke kota Mekah. Itu tidak akan saya bahas. Nanti aja belakangan. Itu sudah sering di pengajian. Itu nanti aja belakangan. Satu yang pengen saya bahas. Bukan cerita di Mekahnya dulu. Cerita di Mekah itu nanti aja. Itu urusannya kaitan dengan fulus. Ya, dengan uang. Itu belakangan. Sekarang kita kaitannya dengan berbakti kepada orang tua. Ini kemarin saya sampaikan di Medan ya. Tadi pagi saya sampaikan di pengajian ibu-ibu. Hikmah korban yang paling penting adalah bakti kepada orang tua. Buat saya itu. Hikmah korban yang paling penting, bakti kepada orang tua. Ketika Nabi Ismail dan ibunya ditinggal di kota Mekah berdua, itu ujian berlaku untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Anak tidak, karena anak belum bisa berpikir secara rasional, karena masih bayi. Jadi bukan ujian buatnya. Karena itu Allah memberikan ujian khusus untuk Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini berlaku untuk Nabi Ibrahim beserta istrinya. Tapi khusus ujian itu sebetulnya untuk sang anak. Bayangkan ketika anak usia 10 atau 12 tahun dalam riwayat yang lain. Usia seperti itu tiba-tiba sang ayah yang lama gak ketemu datang. Terus ayah tadi ngomong, nak, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku, saya mimpi nyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Maksud sang ayah, saya ini diperintah nyembelih kamu, gimana pendapatmu? Cuman bahasanya halus, saya mimpi nyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Padahal maksudnya, saya diperintah nyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Jawabannya anak, coba lihat. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nyantai. Ayah, jalankan saja yang diperintahkan kepadamu. Jangan khawatir. Insyaallah engkau akan dapati saya termasuk kelompok orang-orang yang sabar. Ini sering sudah disampaikan oleh mubaligh, sering kita dengar. Betul kan? Ya, tapi yang mau saya garis bawahi yang satu ini. Coba saya mau nanya. Tapi jawab jujur ya. Jangan ngaku-ngaku, jujur. Dalam hati aja, enggak usah diiklan, enggak usah ditunjukkan. Seorang bapak gagal ginjal dua-duanya. Punya anak satu, anak tersebut dua-duanya ginjalnya normal. Ya, uang ada. Adakah anak kemudian datang kepada dokter, "Dokter, tolong ginjal saya copot satu, berikan orang tua saya." Ketemu enggak anak yang seperti itu? Saya mau nanya. Coba itu bayangkan terjadi pada Anda, terjadi pada kita gitu ya. Kira-kira sanggup enggak? Ginjal siji copot balik kene rapas. Mati aku. Bapakku wis tuwa, wis cedak kuburan, ora apa-apa, lha aku jek enom. Ya. Ini Mas Mujahidin ini dari Bekasi. Ya, nanti biar ngasih komentar sedikit. Beliau dari Bekasi, rombongan datang ke sini berangkat jam 10 malam tadi malam ya, kurang lebih ya, jam 10 malam dari Bekasi, naik mobil cuman pengen datang ke majelis ini karena ngikuti majelis ini lewat live streaming video. Karena ngikuti dari streaming videonya pengen datang ya, bawa staff-staff yang bekerja bersama beliau, bawa saudara iparnya, bawa anaknya datang pengen langsung duduk di majelis Ar-Raudhah di rumah yang begini nih. Ya karena lihat streaming video. Ya, ini tadi saya ngomong bahasa Jawa, mungkin biro cok mikir juga. Enggak tahu, masih ingat enggak tebu irengnya dulu daerah sana? Masih ingat ya? Ini walaupun lahir di Cirebon, pernah nyantri juga. Ya, pernah nyantri. Jadi lihat ya. Kita ini kira-kira kalau disuruh nyopot ginjal satu, sanggup enggak? Atau, mohon maaf, seorang bapak tunanetra. Anaknya matanya normal, duit punya. Ada enggak anak yang ngomong sama dokter, "Dokter, ya tolong mata saya itu dicopot, sumbangkan orang tua saya." Kenapa saya nanya begini? Ya, kenapa saya nanya begini? Yang namanya, aduh kok saya jadi gentak. Itu hawanya harus apa namanya gitu memang. Ya, minumannya biar kesini dulu. Ini karena omongan saya tidak boleh diganggu minuman apapun. Ya. Yang lain jangan meri ya. Jangan meri. Cepat dikit. Yuk, bismillah. Yang namanya berbakti pada orang tua, ukurannya apa? Ukuran bakti sama orang tua, kalau rela dan senang mengorbankan nyawa buat orang tua. Rela mati demi orang tua. Rela dan senang. Kebanyakan orang sekarang merasa bangga rela mati demi kekasih. Betul gak? Kekasihku, I die for you. Rela saya mati demi kamu. Betul gak? Tapi demi orang tuanya mana? Yang demi orang tua, rela mati demi orang tua, terbukti dan diabadikan oleh Allah Ta'ala, Nabi Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ismail itu, Mas Abdul Wahid, nanti dulu, stop dulu. Ini saya jangan diganggu dulu, biar kita kehausan bareng-bareng, kita lapar bareng-bareng ya, sebentar ya. Karena ini, omongan ini butuh rasa. Ya, butuh rasa. Nabi Ismail alaihissalam diminta ayahnya untuk ngorbankan nyawa. Saya minta nyawa kamu, gimana pendapatmu? Itu aslinya begitu. Saya minta nyawa kamu. Ini anak umur 12 tahun, 10 tahun. Saya minta nyawa kamu, gimana pendapatmu? Jawabannya, ayah, nyawa saya ini akan membuat Allah cinta pada ayah. Nyawa saya ini membuat ayah bisa melaksanakan perintah Allah. Nyawa saya ini membuat engkau mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sembelih saya, ayah. Yang penting ayah bahagia, yang penting ayah dicintai Allah, yang penting Allah enggak murka sama ayah, ambil nyawa saya. Bisa gitu enggak? Hah? Belum. Ini coba nih, hikmah korban yang satu ini udah pernah dibahas belum? Direnungkan gini belum? Ayah ini kan dapat tugas. Ya abati, ya bunaya inni ara fil manam. Jawaban anak, ya abati fa'al ma tu'mar. Laksanakan yang diperintahkan. Anak ngerti, ini perintah Allah. Kalau enggak dijalankan, ayahnya dimurkai Allah. Kalau enggak dijalankan, ayahnya celaka. Kalau enggak dijalankan, ayahnya akan diusir dari kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena cintanya kepada sang ayah, karena sayangnya kepada sang ayah, anak enggak mengatakan, ayah, ini anak satu-satu loh, sekarang ini baru saya, anaknya ini. Masa ayah, seorang nabi, saya mau disembelih, gimana ya? Coba dinegosiasi dengan Allah. Anak begini, anak kurang ajar nih. Tapi enggak begitu, Nabi Ismail enggak nanya apa-apa. Ayah, laksanakan. Siap mati demi engkau. Ya, hasilnya, coba dilihat. Nabi Ismail tidak tinggal diam. Ayah, bajunya dibuka dong. Kalau bahasa kita ya, bajunya dibuka. Nanti darah saya muncrat, kena loh ayah. Kasihan ibu nanti lihat darah itu ingat-ingat saya. Ayah, nanti kalau nyembelih saya, pandangannya dipalingkan. Ya, biar nanti ayah gak lihat saya. Kalau lihat saya nanti gak jadi nyembelih saya. Ayah, pisaunya yang tajam. Karena kalau pisaunya gak tajam, nanti kalau gak putus-putus urat nadi saya, maka nanti ayah bisa jadi gak menyembelih saya. Jadi biar langsung jadi ayah yang tajam. Coba, ada gak anak model begini? Kemudian dia letakkan leher. Monggo pak, sembelih saya, silakan. Silakan sembelih saya. Coba bayangkan, makanya kenapa Idul Kurban, orang yang menyembelih kurban itu disunahkan menyembelih sendiri. Ya. Kenapa disunahkan melihat hewan kurban tersebut ketika disembelih? Kenapa disunahkan seperti itu? Agar membayangkan bahwasannya saat itu Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, disuruh membayangkan dan memposisikan dirinya seperti itu terhadap orang tuanya. Mampu atau tidak? Bisa enggak kira-kira? Hah? Jangankan kok disuruh ngasihkan nyawa. Nak, ayah mau pinjam uangnya 100.000 ada enggak? Bapak tuh kok sama anak tegoman tuh pak. Diluk-diluk duit. Diluk-diluk duit. Ini anak kurang ajar atau anak enggak kurang ajar begini? Ini kok jadi tegang semua? Hah? Kenapa? Nyantai dikit. Oh, beleh-belehan. Karena judulnya sembelih-sembelihan. Jadi, karena Nabi Ismail seperti itu, Allah cinta kepada anak yang seperti itu, Allah ridha kepada anak yang seperti itu, maka Allah abadikan peristiwa itu, dan Allah perintahkan umat Islam untuk membayangkan terus peristiwa itu, dan mengenang Nabi Ismail alaihi salam. Karena cintanya Allah kepada anak yang taat kepada orang tuanya. Saya ambil sedikit ilustrasi. Kalau orang tua siap mati demi anak, itu udah terbukti. Kalau anak siap mati demi orang tua, buktinya ada enggak? Tadi baru saya kasih contoh, enggak harus mati ginjal copot satu, mata dikorbankan, itu mikir kok. Mbok liyane. Ojo aku. Kadang suruh donor darah aja masih mikir kan? Itu donor darah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit coba direnungkan. Seorang wanita ketika pengen punya anak. Ketika pengen punya anak. Belum menikah udah bayangkan. Dah, saya kalau punya anak nanti gimana ya? Belum menikah ini. Begitu menikah, bayangkan lagi kalau saya hamil bagaimana. Begitu hamil positif, senangnya luar biasa. Ya bahkan bangga, oh iya ini baru 2 bulan. Ngomong sama orang-orang, oh bangga, ini senang ya. Dilus-lus, tiap hari dilus-lus. Walaupun rasanya enggak enak. Jelas, coba tanya sama ibu-ibu. Hamil itu enak apa enggak enak, Bu? Kalau mengandung itu enak, ibu-ibu rela anaknya 20. Betul enggak, Bu? Iya, karena yang namanya mengandung itu enggak enak. Yang pakai ngidam, ya, dan lain sebagainya. Maka kebanyakan ngomong, 2 saja cukup. 4 sudah berhenti. Ya, enggak mau nambah lagi. Kenapa? Capek. Orang hamil itu capek. Tapi ibu itu ketika hamil, subhanallah, dibuat hatinya senang. Dibuat hatinya senang. Singkat cerita, sampai mau melahirkan. Ketika mau melahirkan, meregang nyawa. Ngadepin kematian. Betul gak? Resikonya hidup atau mati. Ternyata ibu berani ngadepin mati apa enggak? Berani. Begitu bayi lahir, selamat, rasa sakit yang luar biasa sirna. Senang karena bayinya hidup. Kalau orang tua udah terbukti mengorbankan nyawa siap demi anak. Tapi kalau anak demi orang tua, udah terbukti belum? Jangan ngaku-ngaku. Coba tadi dibayangkan, siap enggak kira-kira? Jantungnya dicopot buat orang tuanya, siap enggak? Enggak siap. Enggak siap. Nah itu loh bedanya anak sama orang tua. Nah ini hikmah korban yang satu ini, tolong direnungkan. Mau bahagia, ya itu orang tua. Pengen sengsara, ya itu orang tua. Pengen sukses, ya itu orang tua. Makanya seorang ulama pernah ditanya, birrul walidain itu seperti apa? Beliau menjawab, kalau sang anak disuruh memilih matinya anaknya atau matinya orang tuanya, dia memilih matinya orang tuanya, maka dia anak yang tidak bekti sama orang tua. Tapi kalau dia pilih matinya anaknya dan hidupnya orang tuanya, itu anak yang bekti sama orang tua. Mungkin bingung bayangkannya ya. Saya kasih contoh. Bapaknya sakit, gagal ginjal. A'udzubillah min dzalik wa nasallahu afiyah. Anaknya sakit, gagal ginjal. Ada donor ginjal satu. Donor ginjal satu. Bisa didonorkan sang ayah, bisa didonorkan sang anak. Anaknya kemudian milihkan ini. Kalau dikasihkan anaknya dia, bapaknya meninggal. Dikasihkan bapaknya, anaknya meninggal. Kalau dia milih anaknya yang hidup dan bapaknya biar meninggal, bapakku wis tuwa, seperti tadi itu kan? Maka ini anak yang tidak berbakti. Tapi kalau dia pilih anaknya yang meninggal biar bapaknya yang hidup, maka anak yang berbakti. Mungkin anak kan ngomong begini ya, ayah saya ini udah tua, sebentar lagi masuk kubur, kalau dipercepat kan gak apa-apa. Mungkin ya kan? Dipercepat gak? Gak apa-apa. Bapaknya akan jawab, Nak, ya, anak kamu bisa buat lagi, kalau bapak kamu gak bisa loh. Mungkin jawaban bapak kan gitu, anak kamu bisa buat lagi. Tapi kalau yang namanya ayah, gak ada gantinya. Anak masih bisa diganti, kalau ayah tidak ada kan gantinya. Ini kata seorang ayah. Tapi gak mungkin tuh ya, kalau seorang bapak yang normal gitu ya, ayah ini biar ginjalnya buat ayah saja, biar anak saya meninggal gak apa-apa gitu ya. Terus kakeknya nih ngomong, oh iya ngono ya, sampai ya, anak soleh ya, bapak gendeng yang begini. Tidak mungkin, pasti bapak mengatakan, oh saya udah tua, udah cukup lama hidup, biar buat cucu saya saja, anak kamu biar dia hidup. Pasti seperti itu. Tapi ukurannya itu gimana? Nah termasuk itu dalam kehidupan sehari, kalau ada makanan, anaknya pengen, bapaknya pengen, siapa yang kita kasih? Kalau kita milih anak kita, kurang ajar. Kalau kita milih orang tua kita, maka itu anak yang benar. Tapi kakek atau nenek yang benar lihat cucunya pengen, enggak mungkin dihabiskan. Pasti diberikan kepada cucunya. Kita enggak tanya sikap kakek, enggak tanya sikap nenek, tapi sikap kita yang didahulukan siapa. Lah kalau anak saja tidak boleh didahulukan, mengalahkan orang tua, apalagi istri. Enggak boleh istri mengalahkan orang tua. Lah zaman sekarang banyak kaum pria yang meletakkan istrinya nomor satu, orang tuanya nomor sekian. Masih ingat ceritanya sahabat siapa itu yang terkenal? Alqamah. Alqamah itu tidak bisa mengucapkan syahadat awalnya, cuman gara-gara mengutamakan masakan istrinya ketimbang masakan ibunya. ibunya kemudian merasa sakit hati. Ya, ibunya merasa sakit hati. Padahal Alqamah tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Yang seperti itu saja menyebabkan tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi karena Alqamah orangnya baik, Alqamah rajin ke masjid, Alqamah itu orang yang soleh, maka Allah mengirimkan Rasul untuk memberikan syafaat. Rasul yang bekerja agar ibu mau memaafkan. Itu buat orang-orang yang baik. Lah udah getengke wong tua, elek sisan. Sholat tidak, pengajian gak pernah. Ya tidak akan dapatkan pakai. Setuju gak? Judulnya apa itu kemarin? Ibu-ibu ngakak semua itu. Bip Umang, kenapa kok ngelamun Bip? Hah? Judulnya biar langit yang bekerja. Besok akan saya buat buku berjudul biar langit yang bekerja. Perlu untuk dibuat buku ya, kita jual murah gitu kan. Biar langit yang bekerja. Buat judul buku cakep dah itu. Cakep ya. Cara cepat sugih ala Nabi itu. Ya, cara cepat sugih ala Nabi. Dari mana ilmunya? Mungkin nanya ilmunya dari mana ini? Ilmunya ya kisah Nabi Ibrahim itu. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan Nabi Ibrahim diperintahkan Allah meletakkan anak dan istrinya di lembah yang tidak hidup atau mati. Tugasnya usaha, selebihnya terserah Allah Ta'ala. Gampang gak itu? Belum, ini belum selesai. Nabi Ibrahim jalan. Kalau gak salah ke Jabal Rahmah terus baca doa. Udah ketemu Pak? Ayatnya, belum ketemu. Ada yang hafal gak? InsyaAllah di bukunya Syekh Abu Bakar bin Salim, memang kalau kelihatan bukunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu depannya ada apa namanya rahasia, warnanya hijau kecil gitu ya. Ini sebelum saya jelaskan yang satu ini, biar sambil dikeluarkan minuman dan makanannya, silahkan dikasih satu lagu yang pendek. Ya, satu lagu yang pendek, silahkan, betul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Ya imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mutamadi Mutamadi ya Habibi ya Imam al-Rusli ya Sanadi anta babullahi mutamadi Mutamadi ya Habibi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah mud biyadi خذ بيدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله باب الله متمدي Mutamadi ya Habibi Qasaman bin Admi Fina Hawa Mal-Mu'afa wa Saki Musawa sawa, sake mo sawa, ya habibi, ya imam ar-rusli, ya sanadi. باب الله متمدي متمدي متمدي يا حبيبي وعلى الكونين عنك سوى الله الله حب مولى العرب والعجم والعجم والعجم يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله متمدي متمدي متمدي يا حبيبي سيد سادات من مضاري فوز العهل البدوي والخدري والخضري والخضري يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله متمدي متمدي متمدي يا حبيبي رقيب الآيات والصور منبع الأحكام والحكم والحكم والحكم يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله متمدي متمدي متمدي يا حبيبي Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, lanjutkan tadi ya. Nabi Ibrahim tidak meninggalkan istri dan anaknya begitu saja. Istri dan anaknya memang diletakkan di tanah yang tidak ada kehidupan dan tidak akan hidup secara logika menurut akal pikiran manusia. Tapi manusia yang beriman itu hidup jangan mengandalkan akal. Akal itu sarana. Orang kalau mengandalkan sarana pasti akan dihancurkan oleh Allah dengan sarananya itu. Kalau pengen selamat, jangan jadikan sarana sebagai andalan. Andalannya hanyalah Allah Rabbul Alamin. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Gak mungkin anak istrinya selamat menurut akal. Makanya beliau kesampingkan akal pakai iman. Naik ke Jabal Rahmah. Tempat yang tinggi, lihat ke arah Mekah. Lihat istri dan lihat anaknya dari kejauhan. Jadi ketika jalan jauh, gak langsung pergi, berhenti, kemudian kembali menoleh ke arah Mekah, angkat tangan berdoa. Doanya diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 37. Surat 14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zara'in inda baytikal muharram. ربنا ليقيموا الصلاة faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ini kunci. Ya, kunci. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meletakkan sebagian dari keturunanku. Kenapa? Karena Nabi Ishak lain lagi tempatnya, enggak di Mekah ya. Tapi Nabi Ismail letaknya di Mekah. Sebagian dari anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tetumbuhan di sana. Min ghairi dzi zara'in. Yang tandus, tidak ada tumbuhan di sana, enggak ada pohon di sana. Lembah yang tandus, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia, di dekat Ka'bah. Ka'bahnya belum ada bangunan, yang ada cuman pondasi yang udah roboh tertimbun. Nanti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangunnya kembali. Tapi enggak ada, cuman dataran seperti itu. Selanjutnya, semoga mereka tetap mendirikan sholat. Ya, tujuannya di situ, diletakkan di situ, Nabi Ibrahim pasang niat agar mereka menjadi orang-orang yang ahli sholat. Pasang niat seperti itu. Setelah punya niatan yang positif, ya Allah, saya pengen anak-anak saya, keturunan saya, istri saya, orang-orang yang sholat kepadamu. Ya, ibadah kepadamu, mendirikan sholat. Baru kemudian minta. Mintanya apa? Timbulkanlah di hati manusia kecintaan kepada mereka. Ini penting. Kalau minta tuh anak keturunannya biar dicintai orang. Mesti enak. Enak mana? Mencintai atau dicintai? Pilih mana? Mencintai atau dicintai? Mencintai itu capek. Apalagi kalau yang dicintai nganyel lagi. Mesti terkoso. Ya. Kayak hadiah iki yora mesem. Dibeginikan, yora mesem. Dibegitukan, ya enggak senyum. Dibegitukan, yora kroso. Ini memang nasibnya orang yang mencintai. Tapi kalau dicintai enak. Ya, dicintai itu santai. Semua yang mencintai berkorban untuk yang dicintai. Betul gak? Nah, Nabi Ibrahim doanya, jadikan umat manusia ini mencintai anak keturunanku. Ya, doanya seperti itu. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya. Kalau mau sukses, satu, jadi orang yang dicintai. Ya kan? Yang kedua, di situ ada yang namanya makan yang cukup. Ya, makan yang cukup. Orang itu kalau udah makanannya cukup, dicintai orang, hidup tentrem. Ya, hidupnya tentrem. Saya gak mau bahas itu. Yang mau saya bahas, Nabi Ibrahim angkat tangan doa. Artinya, ketika secara logika anak cucunya gak mungkin selamat, Nabi Ibrahim gak pernah berpegang pada akal, pikiran, logika, pegangannya kepada Allah Ta'ala. Hasilnya, istrinya kehabisan air, anaknya nangis. Anaknya nangis. Maka ibu pasang satu cita-cita, enggak dapat air mati, kan begitu. Pasang cita-cita namanya cari air sampai dapat. Cari air sampai dapat. Mau cari air sampai dapat, logika dipakai, akal dipakai, meskipun di tempat yang enggak masuk akal. Enggak mungkin ngebur padang pasir, gali kena angin lagi, enggak mungkin kan? Cari genangan air, enggak ada. Cari sumber air, tidak ada. Taunya enggak ada bagaimana? Tidak ada burung di angkasa. Berarti tidak ada air di sekitar situ. Maka solusi yang paling tepat, minta air dari orang yang punya air. Yaitu dari manusia. Dan di sini enggak ada manusia. Terus cari manusia di mana? Cari manusia kalau mungkin ada musafir yang mau lewat sini. Ada musafir yang lewat sini. Dan enggak mungkin dekat, pasti jauh musafirnya. Makanya lari ke bukit Sofa. Cari dataran tinggi biar bisa melihat ke sekelilingnya. Ternyata di bukit Sofa, noleh kanan, noleh kiri, gak ada apa-apa. Lari ke bukit Marwa. Untuk lihat sekeliling kota Mekah dari sudut pandang bukit Marwa. Hasilnya apa? Sama, tidak ditemukan manusia. Menurut akal, seharusnya mandek. Stop. Udah, daripada capek-capek, udah duduk. Gak ada manusia di sini. Prepare yourself for day. Betul? Begitu bahasa Inggris. Persiapkan dirimu menyambut kematian. Mati yang cantik. Daripada lari-lari, duduk, zikir, matinya penak. Ini akalnya orang yang putus asa kan begitu ya. Tapi enggak, ini si ibu. Si ibu yakin sama Allah pasti diberi pertolongan. Makanya sang ibu ini langsung pasang niat cari air, meskipun di sana enggak ada manusia, di sana enggak ada manusia, jaraknya kurang lebih 400 meter Safa Marwah, maka sang ibu terus lari kembali ke Safa dengan prasangka baik, siapa tahu di sana ada manusia tapi saya enggak lihat. Sampai di Safa, lihat enggak ada lagi, siapa tahu di Marwah ada manusia tapi saya enggak lihat. Safa Marwah, Safa Marwah enggak mandek. Kenapa? Yang dicari belum ketemu. Saya mau nanya, udah punya prinsip gitu belum? Nanti saya kupas. Sedikit. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah gitu terus kan? Sama Allah akhirnya diberhentikan. Jadi yang menghentikan larinya ibu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bukan karena dia putus asa, bukan karena apa-apa, tapi Allah yang menghentikan. Enough, cukup, berhenti kamu. Ini airnya di sini. Dimunculkan air tepat di telapak kaki sang anak. Di telapak kaki sang anak muncul air. Ya, airnya muncul. Coba renungkan. Oh, jelas sebelumnya enggak ada air kan? Saya mau nanya, kalau ngebur sumur 100 meter itu kira-kira berapa hari? Hah? Belum pernah ya? Itu bisa seminggu. Bisa seminggu. Dan belum tentu dapat. Itu satu. Yang kedua, kalau strukturnya Mekah itu tanah bebatuan kan? Lebih susah. Gimana dalam hitungan cuman lari 7 kali Safa Marwah, Allah ngebur dari dasar bumi, ditarik ke atas, enggak pakai sanyo, muncul di telapak kaki sang anak. Itu caranya bagaimana? Pripun? Kun fayakun. Jadi, maka jadilah pertanyaannya. Kenapa kok tidak dikirimkan musafir? Kenapa? Kalau dikirimkan musafir, menurut logika bahaya. Ini wanita sendiri, enggak ada orang, anak masih kecil. Musafir belum tentu orang baik-baik. Dan mohon maaf, istri Nabi itu cantik jelita. Ya, istri Nabi cantik jelita dan wajahnya itu menyenangkan karena ada nur ilahi di sana. Yang melihat pasti tertarik. Ya, pasti tertarik akan kelebihannya, seperti yang terjadi sebelumnya kan diceritakan, seperti itu. Apa yang terjadi? Tidak ditemukan manusia, karena Allah ingin memberikan yang terbaik. Nyarinya jauh-jauh, kalau andai kata ada musafir, mesti harus menghampiri musafir tadi, dan harus bayar untuk dapat air. Tapi Allah beri tepat di depan mata, tidak perlu bayar, gratis. Setelah itu burung-burung berterbangan ke sana, akhirnya di situ orang tahu ada air, musafir pun akhirnya merubah arah perjalanannya melewati kota Mekah, ketemu air di sana, air sudah ada yang punya adalah ibu dari Nabi Ismail, maka mereka harus beli kalau mau air tersebut, maka mereka yang punya kambing, nukarkan kambingnya dengan air, yang punya buah-buahan, tukarkan buah-buahannya dengan air, yang punya keahlian nukang, maka dengan keahliannya dia tukarkan keahliannya dengan air tersebut, sehingga Nabi Ismail duduk, ibunya duduk, rezeki melimpah ruah tanpa susah payah. Mau yang begitu atau yang susah payah? Ayo, bab golek duit, yuk belajar bareng dari ilmunya Nabi Ismail nih. Ayo, udah paham maksudnya belum? Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Coba kalimat atau asma Allah, ya Mughni, Duhai yang maha mengayakan. Renungi maknanya. Yang bisa membuat kita kaya cuman Allah, bukan pekerjaan. Sejak kapan jabatan pekerjaan buat kita kaya? Orang yang ngomong begitu orang yang musyrik. Kalau kita ngomong yang buat saya ini, kalau saya jadi direktur saya bisa kaya, ini musyrik ini. Secara akidah ya, tauhid. Yang bisa membuat kaya hanya Allah. Yang bisa membuat miskin hanya Allah. Yang bisa membuat sakit hanya Allah. Yang bisa membuat sehat hanya Allah. Lah itu harus ungkul dalam hati kita, yakin yang bisa membuat saya kaya hanya Allah. Jadi tidak pernah mengenal putus asa dalam hidup. Pasti saya bisa kaya kalau Allah mau saya kaya. Dan Allah mau saya kaya kalau saya mau minta kekayaan kepada Zat yang maha kaya. Allah menamakan dirinya Al-Ghani agar kita ini minta kepada yang maha kaya. Wahai yang maha kaya, aku minta kekayaan kepadamu karena engkau maha mengayakan. Meskipun saya tukang tambal ban, meskipun saya jual kayang, meskipun saya loper koran, meskipun saya cuma jadi orang sales, meskipun saya ini sekedar perantara, saya yakin saya bisa kaya karena engkau yang maha mengayakan, ya Allah. Sudah gitu belum? Belum. Kapan sugi, aku tutulan koran. Ini kena flu miskin. Tahu flu miskin? Kena flu miskin, jadi bayangannya raiso sugi, raiso sugi, raiso sugi. Bayangannya gitu terus. Ya. Jadi, jangan khawatir. Yang buat kaya itu Allah. Lihat ini ibu Nabi Ismail. Yang bisa mendatangkan air itu Allah. Usahanya tidak masuk akal. Mumpayon. Sofa marwa, sofa marwa. Gali tidak. Genah menung sarono. Tidak ada manusia di situ. Sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa. Allah enggak lihat jenis usahanya besar atau kecil. Yang dilihat sama Allah kesungguhan hatinya di dalam mewujudkan apa yang dia inginkan. Itu yang menghasilkan. Sudah gitu belum? Ayo. Mental-mental orang kalah itu belum maju perang, wis kalah. Makanya saya syukuri, alhamdulillah, kemarin kita dikasih mental, mental wong sugih, tuku omah, saem punjul, ran duit-duit, lami. Betul gak? Asalnya kan cuma ngobrol di sini kan? Yuk kita beli. Itu ilmunya dari Nabi Ismail. Pasang. Ini nanti kalau udah sukses jangan lupa sama gurunya loh ya. Persentase ini berapa persen ini? Ini gini. Banyak orang kerja, dia itu kerja, baru akhir bulan ngitung untung ruginya. Betul kan? Nanti dapatnya berapa terserah gitu ya. Ini cara kerja yang salah. Kalau mau kerja, dari awal udah katakan, ya Allah, saya minta 1 bulan 100 juta. Udah pernah kerja gitu belum? Ya Allah, saya minta 1 bulan 20 juta. Minta sama Allah, pasang 20 juta. Udah pasang benar, tujuannya 20 juta tadi. Maka kalau jual pisang goreng, ya dengan semangat bawa pisang gorengnya klewer. Pisang goreng klewer entek, pisang goreng klewer entek. Masuk klewer, jual pisang goreng. Begitu udah habis, pulang goreng lagi. Jual pisang goreng, habis, pulang goreng lagi. Jangan habis, alhamdulillah jam 8 wis entek mandek. Ya gak dapat apa-apa. Paham maksudnya enggak? Jadi begitu kita terus semangat kerja walaupun jual pisang goreng, tapi yang dituju 20 juta, Allah akan membuat pisang goreng Anda bisa dapat omset 20 juta. Pasti ilmunya. Karena apa? Allah yang maha mengayakan. Ini Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Kalau saya enggak berani pasti-pastian, ini ilmunya Al-Quran. Betul kan? Buktinya sudah ada. Dan banyak, cerita begitu banyak. Bukti yang seperti itu turah-turah. Nah, mau enggak cara kerja begitu? Yang banyak, kita ini malas duluan, kalah sebelum perang, sehingga ya seperti itu terus-terusan. Kata seorang motivator, wah ini gaya motivator lagi ini. Enggak apa ya, akhirnya mujahidin. Jadi ini majelis malam hari ini, majelis gaduh-gaduh. Ya sekali-sekali kita rehat ngobrol yang begini, enggak apa toh? Manusia itu ada 4 tipe. Anda termasuk yang mana? Saya termasuk yang mana? Tipe nomor 1, fulus punya, duit punya, tapi waktu enggak punya. Rumah mewah, TV, home theater, wah Masya Allah, soundnya sip. Ya, kemudian punya villa di sana, punya villa di sana, punya villa di sana. Tapi waktu enggak punya, ke villa enggak bisa. Nonton video enggak bisa. Nikmati kolam renang enggak bisa. Kenapa? Sibuk cari fulus. Punya fulus enggak punya waktu. Sengsara enggak? Ini enggak sukses. Tipe manusia yang kedua, duit enggak punya, waktu turah-turah. Ya kan? Duit ada. Uang berapa? Waktu mau kemana? Yuk kita jalan-jalan ke tepi pantai. Ada waktu. Yang lain sibuk ngurusi pabriknya, tokonya. Mau kemana? Yuk kita ke Mekah sebentar aja, ke Mekah 5 hari berangkat ke Mekah. Dari Mekah yuk kita di Madinah 7 hari. Dari Madinah yuk kita ke apa namanya, ke Turki lihat meninggalnya Rasulullah. Dari ini orang diwaki waktune kok turah-turah. Duitnya tekondi, duit duwe ya, uang punya, waktu ada ini orang sukses ini, ajib yang begini. Nah yang keempat ini orang yang paling susah ini. Duit gak punya, waktu gak punya. Orang dua duit, orang dua waktu. Siapakah itu kebanyakan orang Indonesia yang keempat ini? Dari jam 8 pagi masuk kantor, pulang jam 4 sore, akhir bulan, gajian, duitnya gak ada. Buat bayar ini habis, buat bayar ini habis, bahkan tekor, minus. Betul, Bib. Melas banget tadi ya, betul, Bib, gitu. Pilih yang mana, nomor 3 atau nomor 4? 3. Saya kemarin ngomong sama salah seorang kerabat saya. Oh, bahas ini. Ya, sambil minum kopi. Saudara saya minum kopi, saya dengarkan gitu ya. Waktu kamu di pabrik dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 4 sore. Oke. Sekarang dirubah. Gak usah ke pabrik. Pasang satu orang di pabrik, ajari sedikit, gaji yang besar. Keuntungan pasti berkurang. Tadinya untung misalnya ya, satu bulan dapat 10 juta bersih. Misal, ya, satu bulan dapat 10 juta bersih. Buat satu bulan cuma dapat 5 juta. 5 jutanya serahkan orang tadi. Serahkan orang tadi. Didik, awasi. Kasih dia satu bulan 5 juta. Pasti dia senang. Nah, kamu enak. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktumu kosong. Enak enggak? Dari jam 8 sampai jam 4, harganya 5 juta satu bulan. Ini mahal atau murah? Murah. Apa yang bisa dilakukan? Begitu punya waktu, bisa punya kerjaan yang banyak. Kalau udah punya waktu, wah ini punya waktu jam 8 sampai jam 4. Ya udah, saya mau buka lagi kerjaan di sana. Ya, kerjaan di sana. Mau saya tunggu 2 jam. Lumayan nih, waktu yang terbuang 2 jam. Kerjaan itu udah mulai jalan, ya. Masih sisa waktu banyak, panggil orang lagi. Nih, kamu di sini gaji sekian. Dapat keuntungan gak banyak. Tapi nanti akan punya pekerjaan sebanyak-banyaknya yang masing-masing keuntungannya itu tidak terlampau banyak. Dikumpulkan jadi satu, jadinya sangat banyak, waktunya tetap utuh. Jam 8 sampai jam 4 tidak menyentuh dunia sama sekali. Silakan mau lihat-lihat di kafe ini, mau di majelis ini, mau makan di sana, mau pergi ke sini, bebas. Enak atau enggak enak? Enak polo. Nah, kenapa enggak gitu? Caranya apa? Modal cuma satu, al-yakin. Billah, yakin sama Allah. Nah, kebanyakan kita itu meremehkan Allah. Apa yo iso to yo? Ini orang sombong ini. Apa yo iso to yo? Aku ki apa iso? Ini orang sombong ini. Kenapa ngomongnya aku? Ya panjenengan sama saya enggak bisa apa-apa. Enggak bisa, walaupun gelundang-gelundung ya, banting tulang, banting apapun, tidak bisa apa? Apa? Makanya kebanyakan orang yang gelundung-gelundung itu akhirnya gelundung. Coba perhatikan, orang yang terlampau apa namanya, ruwet, kerja keras itu ya, hasilnya juga tidak ada. Makanya orang barat punya pepatah, apa namanya itu, hard work, playing hard ya. Kurang tahu, siapa yang tahu? Istilahnya apa itu, hard work, hard atau hard work gitu ya, playing hard. Jadi kalau kerja keras, bermainnya juga keras. Artinya cari duitnya capek, ya nikmati. Jangan sampai udah cari duit gak bisa menikmati. Menikmatinya yang benar ya. Kalau kita muslim kan dinikmati yang benar. Bisa ngaji seperti ini. Jam sekian mau ngaji di sana. Jam sekian mau di sana. Bebas, enak. Kira-kira mau gak seperti itu? Mau, Bu? Makanya jangan rakus-rakus sama keuntungannya, Bu. Tapi cari untung yang sebanyak-banyak itu. Terus maksudnya gimana nih? Maksudnya pandai-pandailah membagi waktu dalam bekerja. Nah, terus kaitannya apa ini dengan ilmu yang berasal dari Nabi Ismail tadi? Muslim itu jangan pernah merasa tidak bisa. Paham? Karena ada zat yang maha bisa. Gantungkan diri kita kepada zat yang maha bisa, maka yang tidak bisa menjadi sangat bisa. Itu rumus. Yaitu rumus. Makanya nanti pulang dari sini mulai semangat cari kerjaan apa yang bisa dikerjakan. Jangan khawatir. Saya cuma bisa jual kacang. Apa bisa sugih? Loh, ini mulai musyrik lagi nih. bilangnya sugih itu enggak sugih urusannya Allah. Kalau pengen sugih tinggal minta sama Allah. Tugas kita seperti ibunya Nabi Ismail, cari air, ya lari terus cari air. Udah, itu dijalani larinya sambil minta sama Allah. Nah sekarang lari enggak, tengok-tengok Allahumma fulus, Allahumma fulus. Ya dapat fulus, tapi ya begitu. Nah kalau kita mau semangat, nanti hasilnya ada. Dr. Herman Sani ngasih contoh nih. Saya masih ingat beliau ngasih contoh di sini, waktu kerja di Klewer. Ya waktu kerja di Klewer. Kalau berangkat dari rumah jalan kaki, rezekinya di toko banyak. Kalau dari rumah naik motor, rezekinya berkurang. Betul Pak Dokter. Ceritanya dulu begitu kan? Kenapa? Kalau naik motor itu sama males-malesan. Toko sepi. Tapi kalau jalan kaki, semangat. Buka toko, buka toko. Ini kalau bahasa saya ya. Wah, nanti banyak pembeli datang. Semangat. Begitu sampai sana, duduk, dibuka, ya rame. Karena ada semangat yang luar biasa dalam hati. Nah, itu sebetulnya apa yang diajarkan oleh ibu Nabi Ismail AS kepada kita semua. Sayangnya hikmah korban yang begini enggak dibahas. Dibahas enggak? Yang dibahas urusannya apa? Wedus. Yang begini kan? Tapi enggak dibahas gimana caranya tahun depan yang beli kambing 1 jadi beli kambing 10. Yang beli kambing 10 bisa jadi beli kambing 100. Nah itu ilmunya cuma dari cari air. Dapat air, airnya abadi, enggak habis ha? Habis. Itulah simbol rezeki seseorang yang sudah mengaitkan apa yang dia inginkan kepada Allah Ta'ala dan dia terus bekerja, maka Allah akan memberikan seperti yang dia minta dan lebih dari itu, seperti dari kekayaannya Allah Ta'ala tanpa Allah melihat apa usahanya. Allah enggak lihat apa usahanya, tapi Allah memberikan apa yang dia cari lebih dari yang diperoleh dengan usahanya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Waktu menunjukkan pukul 10 lewat 3 menit. Udah ya? Bu, tanya udah kok diam semua? Insya Allah dua materi ini cukup, tapi pengajiannya belum selesai. Ya dua materi ini insya Allah cukup. Kira-kira jadi semangat cari duit gak? Wah semangat. Wes, pokoknya yang ikut pengajian Ar-Raudhah kudu sugih kabeh. Wih ya semangat gitu. Oh ngaji kok apa namanya naik pit ontel terus gitu. Semangatnya enggak mau semangat punya apa gitu harus semangat. Saya pokoknya tahun depan 2012 sebelum kiamat tiba, ya. Kiamatnya kapan kan enggak ngerti kan ya? Kan sebelum kiamat tiba kan betul kiamatnya kapan enggak tahu. Sebelum kiamat tiba saya harus udah punya minimal gitu tadinya. Naik sepeda, cita-cita naik punya motor. Saya punya motor, jangan nanggung pekewo. Mau minta motor CBR aja pekewo. Wah, CBR ki larang. Pekewo gitu ya. Jadi aku tak jaluk sempat rakyat tengah tolong kita petang kita dugusti bari ngono motor. Nah ini mental-mental. Gak bisa berhasil, mental berhasil. Ya Allah, saya pengen motor begini. Ya Allah, saya pengen begini. Yang begitu, insya Allah pasti berhasil. Kenapa? Mintanya sama Allah dan usahanya dijalankan. Lah kebanyakan orang kan enggak begitu loh. Usahanya jalan, tapi minta sama Allah enggak aja jalan. Dia bergantung pada usahanya. Bergantung pada usahanya. Itu loh, klik yang salah. Kalau mau betul, bergantung pada Allah, usahanya aja jalan. Ketika usaha buntu, tidak berhenti berusaha. Seperti ibu Nabi Ismail, ketika usaha buntu, terus lari di tempat yang sama. Sebetulnya itu lari di tempat. Ya kan lari di tempat. Sofa marwa, sofa marwa. Enggak keluar dari situ. Tetap di sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa. Tapi artinya, ya Rabbi banyu, ya Rabbi banyu. Allah kasih air. Gimana? Udah siap belum nih jadi orang kaya? Siap. Siapa yang tahun depan pengen haji angkat tangan? Ini contoh case-case kecil nih ya. Ini Habib Umang enggak angkat tangan nih. Ini contoh nih. Ini mental-mental yang kurang berani haji ya begini. Kenapa logikanya main? Apa kira-kira so, ini kan sudah enggak mungkin. Orang sudah antri sampai tahun 2000 berapa ya kan ya? Wes duit urung ono, antrine akeh, tahun ngarep arep kaji iki wis ati rada sedeng. Ini bukan Habib Umang, bukan itu enggak, maksudnya logikanya orang seperti itu. Loh, sejak kapan haji ngurusi tahun? Ya. Kalau meminta semua tahun depan haji, ya haji. Pasti bisa. Kalau kita yakin sama Allah. Caranya bagaimana? Tahun depan haji, ya nyari hajinya yang kelasnya VIP paling VIP. bayarnya mungkin mendekati 100 juta. Iya. Nah tinggal tahun depan dapat uang 100 juta beres berangkat haji. Caranya bagaimana? Tinggal uangnya dicari. Uangnya dicari bagaimana? Ya kerja yang betul betul hati tautkan sama Allah. Allah akan ngirimkan lebih dari yang dia minta. Gampang tuh caranya. Ah iya, praktek Ustaz Abu Yusuf. Loh, mulai lagi kan? Ah, gitu lagi. Balik pada kebiasaan Abu Yusuf, Abu Yusuf mungkin. Ini musyrik ini. Lo musyrik itu. Menyekutukan Allah, menganggap yang bisa membuat kaya itu adalah pekerjaan. Itu musyrik. Bukan yang musyrik itu yang ke kuburan nyambur, apa, nyebar kembang. Itu gak musyrik, tambah itu amal soleh. Yang kuburan doa, ya Allah berkat para wali, itu gak musyrik. Justru itu amal soleh. Yang musyrik ini yang begini-begini ini. Model-model rawani sugih ini sih musyrik. Itu yang musyrik. Tapi gak sadar, ya menganggap. Apa isa? Masih ingat kemarin cerita saya tentang tukang tambal ban tuh? Masih ingat kan? Lah ya. Ini yang masih saya ceritain kan bukan di sini toh. Ceritanya di pengajian nanti di Medan. Yang enggak belum dengar ceritanya coba angkat tangan. Coba. Oh banyak juga. Mau dengar yang belum dengar? Ya, saya share buat yang belum dengar ya. Yang belum dengar. Tukang tambal ban pengen munggah kaji. Ya, gak punya saudara sugih, gak punya konco sugih, gak punya tonggo sugih, gak punya kenalan orang sugih, gak punya warisan. Kira-kira masuk akal gak? Itu udah belajar bareng saya soalnya. Jadi akal gak terlalu diandalkan. Masuk akalnya orang beriman. Masuk akal. Tapi kalau akalnya orang yang kerja, gak masuk akal. Gak logis. Lagi tukang tambal ban kin jaluk minimal duwe apa namanya itu yang buat ngompa itu. Kompresor minimal jaluk itu kaji warang 30 juta. Lah kapan kowe nambal sedina entuk piro? Ya kene sing bali bocor, rene sing bocor, ya rene mlebu, ya rene rezeki. Matematika kan begitu. Ya dihitung dikumpulkan satu, kamu nabung tiap hari semua kamu tabungkan ya ora iso mangkat. Ora cukup. Tapi tukang tambal ban yang satu ini lain, yang bisa memberangkatkan haji Allah bukan uang. Iya. Habis sholat, langsung talbiyah. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Setiap habis sholat, ini bid'ah. Paham? Bid'ah, kenapa? Tidak ada tuntunannya bersholat talbiyah. Labbaik, Allahumma labbaik. Itu cuma orang haji yang begitu. Nah ini setiap habis sholat, lebik Allahumma lebik. Dia bayangkan, ya Allah, berangkat haji, lebik, saya penuhi panggilanmu, ya Allah. Gitu kan? Tiap habis sholat, sambil doa, minta berangkat haji. Ini bid'ah hasanah nih, silakan dicontoh habis sholat, lebik Allahumma lebik ya. Wajib hasil kok ini ternyata. Apa yang terjadi? Suatu hari, malam-malam ada orang ngetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, mesti kan bayangkan ki malaikat apa nge-edwit gitu kan? Bukan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah malam ini. Ada apa, Pak? Bapak saya minta tolong, Pak. Dari pojok ke pojok sampai sini itu semua tukang tambal ban saya mintain nambal ban mobil saya enggak ada yang mau, Pak. Maunya besok pagi. Saya butuh sekarang, Pak. Tolong ditambal ban mobil saya, Pak. Oh iya. Dicek ternyata bocor empat-empatnya. Ya bocor empatnya. Tambal, selesai tambal, ditanya sama yang punya mobil, berapa Pak biayanya? Satu ban 5.000, 5 × 4, 20.000. Terima kasih Pak, buka dompet. Dihitung itu uangnya semua ratusan ribu. Tidak ada yang pecah. Ya, uang yang 10 ribuan atau 5 ribuan, 20 ribu, 50 ribu, tidak ada yang ratusan ribu. Dia ambil 100 ribu, dikasihkan Bapak tadi tambal ban sambil ngomong, Pak, ini uangnya. Tukang tambal bannya ngomong, Pak, maaf, saya enggak punya uang pecah. Kembaliannya enggak ada, uang pas saja. Yang punya uang ngambil uangnya tadi, mohon maaf Pak, saya cuma punyanya uang yang beginian. Ratusan ribu. Ya udah, terus gimana nih Pak? Ini kalau Bapak enggak ada kembaliannya terus gimana? Tukang tambal bannya ngomong, ya udah kalau begitu silahkan dibawa dulu aja. Yang ngomong tambal ban, silahkan dibawa dulu saja. Nanti kalau panjenengan lewat sini dibayar. Kalau lewat sih sini. Kalau enggak lewat ya udah saya ikhlas enggak usah dipikiri. Oh begitu Pak. Ya terima kasih. Dimasukkan dompetnya kembali. Iki ya rada aneh dan mungkin. Lah kok 1.000 dikekke kabeh gitu kan ya? Hadiah ini enggak masukkan. Berangkat. satu minggu, dua minggu, tiga minggu, satu bulan setengah, dua bulan, ya enggak ada yang balik. Bulan ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak masih ingat saya? Siapa ya? Empat-empat bocor, Pak. Oh iya, iya, iya. Ada perlu apa? Belum bayar yang waktu itu 20 ribu, Pak. Diambilkan dompet, ya dibayar 20 ribu. Ini, Pak, utang saya 20 ribu. Setelah akhirnya kan duduk ngobrol, terus nanya, Bapak pengen apa, Pak? Hidup ini yang paling Bapak inginkan apa? Saya itu cita-cita cuma satu. Apa? Pengen naik haji bersama istri saya. Oh, begitu, Pak. Iya, tunggu sebentar. Masuk mobil, ambil tas, dibuka, krek. Atusan ribu, 10 yutonan ya. Wakeh itu, terang gendel ya. Plok, plok, plok, plok, daftar, langsung berangkat, Pak. Hadiah dari saya. Sing dikai tambah bingung, loh. Kok begini ada apa? Ini kok begini ada apa? Bapak tahu malam-malam itu Bapak nambal ban saya? Iya, itu kalau tidak Bapak tambal, saya tidak bisa sampai kota tujuan pagi dalam waktu yang pas, yang tepat. Padahal pagi itu saya akan maju tender. Jadi kalau saya enggak sampai, berarti enggak maju tender. Kalau maju aja enggak, apalagi menang, tidak mungkin. Karena Bapak tambal, saya sampai kota tujuan tepat waktu, saya maju tender, menang. Ini baru cair hari ini, Pak. Ini hadiah dari saya. Berkat Bapak, saya menang tender. Haji, oh, Pak. Loh, piye. Munggah haji pakai fulus atau enggak pakai fulus? Ya, pakai duit, tapi enggak perlu ruwet. Tugas kita cuma minta usaha. Usahanya apa? Nambal ban lebih, Allahumma lebih. Kan seperti itu. Itu buat yang pengen haji. Yang pengen macam-macam. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya istri, pengen punya anak, pengen punya suami, ya. Pengen punya suami, pengen punya pasangan, pasang niat, minta sama Allah. Masalahnya, kadang orang tidak pasang niat yang kekeh, yang kuat. Ya, niatnya enggak kuat. Padahal, dikatakan oleh Allah Ta'ala, Ana inda dhunni 'abdi falyadhun nabi ma syaa. Aku tergantung prasangka hambaku, karena itu silakan dia berprasangka kepadaku sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kok kita enggak mau prasangka yang bagus-bagus sama Allah? Ya Allah, saya minta ini, saya yakin pasti kamu beri. Kenapa kok begitu? Ini yang saya omongkan bisa dirasakan enggak nih? Bisa. Jadi yakin atau jadi ragu-ragu? Yakin. Betul yakin. Habib Umang yakin. Ya, itulah yang saya bilang matematika saya. Satu tambah satu bukan dua. Satu tambah satu itu hasilnya macam-macam. Bisa 1 miliar, bisa 10 miliar, bisa 1 juta, bisa 1, bisa hasilnya 0, ya, bisa hasilnya 2. Itulah matematika langit. Ya, matematika langit. Istilah yang saya buat, yaitu biar langit yang bekerja. Ya, insya Allah itu jadi buku nanti. Jadi resep sugih ala Nabi. Kalau jadi mau beli enggak kira-kira? Oh, ini belum jadi aja udah tanda-tanda saya sugih berkat buku itu ada. Paham maksudnya enggak? Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah ini kita ada tamu. Ya, Bapak Mujahidin ini dari Bekasi. Seperti yang saya sampaikan, beliau datang ke sini karena selama ini ikut kajian Ar-Raudhah, lihat streaming video. Nah, biar cerita sendiri, saya juga baru dengar ceritanya sedikit ya. Tadi kan baru dengar ceritanya sedikit. Biar beliau ini cerita sendiri bagaimana dan bagaimana. Agar kita itu semakin yakin, kenapa dulu saya buat streaming video, kan mungkin orang kira buat apa, sopo sing nonton gitu kan. Karena saya punya niat agar majelis ini dilihat semua orang itu. Majelis ini bisa bawa manfaat kepada siapapun, dimanapun mereka berada. Dan ternyata hasilnya itu betul-betul ada, baik yang di Mekah yang saya ngomongkan itu ya, di Korea dan lain sebagainya. Nah, ini dari Bekasi, bawa mobil, datang ke Solo, perlunya cuman kesini. Insya Allah ganjarannya paling gede. Ya kan? Iya, insya Allah gitu. Cuman terus terang beliau tetap kalah sama saya. Loh, saya yang ngajar. Ya, tapi nanti baliknya saya kalah sama yang dukung saya. Lah ini bayaran streaming ini kan juga ada yang dukung kan ya, internetnya. Yang bayarin internetnya ganjaran ini paling gede. Gara-gara internetnya dibayari dia, akhirnya bisa nonton. Coba enggak dibayari enggak bisa nonton. Nah, ini maksudnya fastabiqul khairat. Memang orang harus gitu berlomba. Lomba dari sisi mana kira-kira nanti akan dapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. InsyaAllah. Mari, akhirnya Mujahidin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. saya beserta rombongan kami itu sangat amat bersyukur sekali bisa mengikuti secara langsung, secara langsung kajian pengajian yang di apa namanya dipimpin oleh Habib Novel ini, yang selama ini saya dan rekan-rekan di rumah itu hanya apa lihat streaming, kadang kalau misalkan apa putus gitu kan, wah tuh larinya paling ke Al Hidayah FM untuk apa streaming radionya. Awalnya pertama kali saya melihat apa kajian ini itu di awal bulan Ramadan. Itu kami semua yang di Jakarta itu ya sahabat-sahabat saya, sahabat apa waktu pondok pesantren segala macam. Kebetulan saya termasuk dalam hal waktu termasuk sibuk gitu. Jadi dari hari sampai dengan apa hari Jumat depan jadwal saya juga sudah penuh. Oh ya, sebelumnya kebetulan saya itu konsultan IT. Kegiatan saya konsultan IT untuk notaris-notaris dan PPAT se-Indonesia. Jadi ya keliling ke Bengkulu, ke Medan, ke segala macam. Cuman ini kembali ada hubungannya dengan apa namanya pengajian, kajian pengajian malam ini mengenai tips untuk sukses. Ada sedikit ide. Awalnya saya itu hanya tukang kuli pasir. Itu ada paman saya sebagai saksi. Saya itu kuli pasir tahun 2000. Tahun 2000 saya kuli pasir selama 6 bulan, cari nyari pasir ke apa? Ke sungai ya, pasir sungai ya. Itu saya. Ya tahun 2000. Terus apa namanya? Terus saya jalani. Saya tetap punya keyakinan, yakin sekali saat itu bahwa saya kayaknya sih jadi orang kaya. Iya. Iya, betul itu. Karena apa? Setiap saya ngumpul sama mereka itu kok saya selalu diam, kesalahan apa? Diangkat, diwongke, dilebihkan gitu sama apa? Rekan-rekan apa? Pencari pasir gitu. Dari kuli pasir terus saya apa namanya di rental komputer itu kan, di rental komputer, terus dari rental komputer apa namanya saat itu saya masih naik sepeda. Selama naik sepeda saya selalu apa namanya mimpin bisa punya motor. Amalan saat itu saya senang surah Yasin, saya baca surah Yasin terus. Sambil naik sepeda ya? Iya, Yasinan. Nah, ini amalkan. Terus amalan untuk urusan apa namanya untuk urusan dunianya, saya selalu berpikir bahwa yang penting ada uang untuk selama 3 hari. Yang penting ada uang untuk selama 3 hari, berarti sisa uang itu bukan milik saya. Jadi kalau dapat katakan saya kan saat itu sudah beristri, sudah punya anak pertama kembar. Kalau misalkan ada uang 400 ribu katakan cukup 150 ribu untuk 3 hari. Sisanya kasihkan. Iya. Itu terus menerus. Terus dari apa namanya? Dari sepeda itu dapatlah motor. Dari motor itu terus saya pindah ke kerja ke percetakan gitu kan, percetakan. Terus saya seorang apa namanya? Bisa desain grafis kayak gitu-gitu. Dan ilmu untuk apa? Bisa desain grafis, bisa menjadi programmer itu mungkin di pengajian ini saya berani apa namanya menyampaikan karena yakin dengan para wali. Jadi saya ilmu komputer ini dapat dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu saya riyadhah tirakat ya. Tirakat selama 3 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu diniati kata paman saya itu jangan diniati puasa karena haram ya. Ya nggak boleh. Jadi diniati riyadhah. Setelah itu baru 2 hari itu badan itu terasa panas gitu, panas. Kalau kita kesentuh apa air jus gitu ya kayak berasa kayak gitu. Pulang dari riyadhah itu 2 minggu setelah itu ditawari kerjaan berhubungan dengan, yang berhubungan dengan komputer. Waduh bisa enggak nih? Bismillah aja. Karena itu tadi saya kayaknya jadi orang kaya nih. Gitu. ya. Sudah itu bisa ternyata, bisa bikin animasi, bikin apa, percetakan kayak gitu, billboard segala macam. Terus saat pernah suatu hari saat saya kerja ngerjakan apa desain itu, ada tamunya bos saya dari Italia, perempuan, bukan dari Italia, dari Indonesia tapi kuliah di Italia, maaf, nanyakan, Mas Mujahidin kok bisa ini, kuliah di mana? Tahun 2002 saat itu. Tahun 2002 saat itu di Indonesia belum ada program poster Maya itu, belum ada ya, kalau nggak salah belum ada. Itu saya sudah bisa mengerjakan Maya, poster segala macam. Terus apa namanya? Saya bilang nggak tahu, saya bisa sendiri. Cuman karena saya ngomongnya kepada orang yang apa namanya, orang awam gitu, saya jawab otodidak gitu, seperti itu. Kata dia yang sekolah di Italia itu, apa yang Mas Mujahidin kerjakan, saya kuliah sampai ke Italia. Subhanallah. Berarti kan saya mikirnya para wali dulu ngajarkan apa namanya, ilmu bercocok tanam ya Pak Herman saya. Zaman dulu, ya toh? Nah, berarti zaman sekarang juga wali juga bisa yang ngajarkan ilmu yang lebih baru, yaitu ilmu komputer gitu. Udah gitu. Terus sampai mencoba untuk ke kota besar gitu, karena apa namanya, pengetahuan saya kurang bisa di apa, dihargai di daerah. Kan saat itu saya di Cirebon, nekat berangkat ke Jakarta tahun 2005 pertengahan 2000 pertengahan dengan modal yakin itu tadi, bisa jadi orang kaya gitu. Terus apa namanya, saat itu cuma bawa motor Suprafit ya, hasil doa Yasin itu, Suprafit sama sama apa namanya, uang 50.000, baju 2 setel, masih ingat banget. Bismillah, berangkat dari Jakarta. Saya coba dari apa, kantor ke kantor, kantor notaris ini yang saya maksud, yang notaris dan BPAT, dari kantor ke kantor untuk menawarkan produk hasil karya saya gitu. Ya biasa seperti awal-awalan diusir sana, diusir sini gitu kan. Sambil jalan ternyata di lapangan itu ada permintaan untuk dibuatkan program. Waduh, baru lagi nih program. Ya udah pulang dulu ke Cirebon 3 hari lagi, riyadhah lagi. Riyadhah sama tirakat lagi. Subhanallah, kerjakan 3 bulan selesai. Masih versi 1 saat itu. Dijual dengan masih harga murah. Keliling, dan ternyata disambut baik. Dan apa namanya, selama saya berusaha apa namanya seperti itu, amalan yang mengenai yang penting bisa buat makan 3 hari itu tetap saya amalkan. Jadi saya sampai dengan sekarang tidak pernah punya tabungan lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta saya tidak pernah punya. Selalu gak tahu kemana. Pokoknya insya Allah tidak ke hal-hal yang negatif gitu, seperti itu. Terus yang anehnya lagi, saya kan usaha software ya, apa namanya, software yang sudah jadi. Pemesanannya kan via SMS atau via telepon. Itu tidak pernah saya keliling untuk marketing. Tapi kok bisa nama saya ke Papua, ke Merauke, ke seluruh Indonesia. Itu ternyata marketingnya malaikat. Iya. Saya itu ada misalkan rekan saudara atau sahabat, anggapan mereka itu saya berduit banyak. Padahal terus terang tidak pernah lebih dari 10 juta. Tapi alhamdulillah, apapun niat, terusan keinginan, apakah ingin membantu atau ingin apa, selalu tercukupi. Sampai bisa menyenangkan. Yang penting dalam hidup saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, sudah merasa senang sekali. Cukup seperti itu. Dan di malam ini saya dan semua rombongan yang ada dalam rombongan dalam saya itu mengucapkan rasa syukur yang sangat amat kepada Allah, karena diperkenankan bisa menatap langsung guru saya. Wah, sekarang guru saya. Tadi sebelum pengajian ini saya udah minta minta izin untuk diakui sebagai murid. Insyaallah. menatap langsung. Kalau saya punya cita-cita sekarang pengen jadi orang soleh. Amin ya Allah. Kalau tidak bisa menjadi orang soleh, paling tidak bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau tidak bisa berkumpul, paling tidak bisa mencintai orang-orang yang berkumpul dengan seperti itu. Karena tak akui dosa saya sangat banyak sekali, banyak di lapangan seperti itu. Ya itu tadi Kang Nofal, apa yang selama ini saya ikuti kajian melalui streaming itu sudah terbukti langsung mengikuti gitu. Jadi harapan saya bisa hadir minimal paling tidak sebulan sekali ke sini. Amin ya Allah. Membawa para staff segala macam. Saya kira cukup Kang Nofal ya. Karena saya kurang cakap dalam berbicara sebenarnya. Cuma paling tidak bisa sharing untuk amal-amal yang sifatnya hal yang keduniaan. Terus ada lagi ini dari guru saya. Di dalam sholat itu ada duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni. Kadang itu suka terlupakan oleh kita. Padahal itu kan 8 inti untuk kebutuhan kita di dunia. Kalau kita hayati, i-nya kan panjang ya. Rabbighfirli warhamni wajiburni. Itu saya amalkan. Pada saat itu, betul-betul hati itu minta sama Allah untuk 8 perkara itu. Asyik. Ya. Jadi yakin ya, ketoknya aku ini jadi wong sugih. Hah? Ma, udah punya mental gitu belum? Belum kan? Jujur, belum. Mulai malam hari harus punya mental seperti itu. Nah, itulah mental yang namanya husnudzon kepada Allah Ta'ala. Kalau kita husnudzon sama Allah ya jadi gitu ya. Terus tadi masalah tirakat 3 hari tidak makan, tidak minum. Beliau mengatakan itu bukan puasa. Kalau puasa, wisol itu hukumnya haram. Beliau mengatakan tidak puasa. Ya pokoknya gak makan, gak minum, tidak ada niat puasa. Niatnya cuma mau ya biar lapar gitu aja. Ya biar lapar, riyadhah, niat seperti itu. Kalau yang niatnya tidak puasa, maka itu di syariat tidak dilarang. Kalau puasa, gak ada puasa, nyambung 3 hari berturut-turut. Padahal kalau puasa harus dengan niat. Nah karena itu tidak pakai niat puasa, namanya bukan puasa. Jadi jangan disalahkan. Aku ora poso. Ya saya tidak puasa. Puasa itu ada buka, ada sahur. Saya tidak puasa. Ya, bukan suatu hal yang puasa. Dan setelah melakukan yang seperti itu, ini biasanya wali-wali dulu kan riyadhah kepada murid-muridnya begitu. 3 hari dijalankan seperti dengan zikir, doa, memang mendekatkan diri kepada Allah. Di situ diberi oleh Allah Ta'ala pengetahuan yang bukan dari buku, tapi suatu yang langsung dari sisinya ya, dari sisi Allah Ta'ala lewat manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Sebab ilmu itu walaupun min ladunna ilma, langsung dari Allah, tapi tetap ada perantaranya. Karena itu Allah gunakan kata min ladunna, dari sisi kami, bukan min ladunni, dari sisiku tidak, tapi min ladunna ilma. Nah ilmunya disebut ilmu ladunni. Nah tadi yang digunakan tadi ilmu IT komputer, program software, padahal lulusan SMA kerjanya cari pasir. Pernah kursus bu? Tidak pernah kursus komputer. Ya. Sekarang atau pernah? Dulu pernah, bahkan pernah ngajar di sekolah tinggi komputer nih ya. Pernah ngajar nih. Padahal ilmunya dari mana? 3 hari zikir. Ayo, ilmunya 3 hari zikir. Bid'ah, bien. Kalau belajar sama orang kafir, belajar ini enggak dibilang bid'ah, belajar lewat zikir dibilang bid'ah. Aslinya yang bid'ah yang mana? Bingung, Pak? Ya, belajar di kampus sekian tahun, ngapalkan istilah-istilah ilmiah yang semua itu nyusun orang kafir dibilang enggak apa-apa ini ilmu. Tapi begitu belajarnya lewat zikir dan doa dibilang bid'ah. Kan justru aneh, padahal dikatakan orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka di situ dia Allah bersamanya. Kalau udah Allah bersamanya, ya itu nanti akan diberi sesuatu oleh Allah. Terus yang saya tertarik, kiangel gitu, aja ngaku iso. Tidak pernah punya uang lebih dari 3 hari. Siapa mau ngamalkan, angkat tangan. Dokter Irmansa? Orang wani? Ya. Abot. Nggak lebih dari 3 hari loh. Jadi kalau kebutuhannya 3 hari itu seberapa? Misalkan tadi katakan berarti kebutuhan 3 hari 10 juta. Untuk anak, untuk macam-macam itu ya. 3 hari 10 juta. Tidak lebih dari, kalau dapatnya misalnya 200 juta, maka yang 190 langsung habis disodakohkan. Untuk apun, bantu sana, bantu sini, dan lain sebagainya. Nah itu juga salah satu resep sugih. Ya, resep sugih. Orang lain syakartum, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu salah satu resepnya. Jadi jangan cari duit disimpan diitung, dikumpulke, disimpan kelong sithik dipikiri, stres mumet mati warisan. Saking. Kesian orang seperti ini kesian. Hidup cuma ngumpulkan duit dihitung satu, wah kelong 10.000 dihitung lagi akhir bulan kurang berapa. Manusia kan diajari gitu ya. Ini yang ngajari sebetulnya ngajari enggak baik, meskipun secara ekonomi ini baik, harus teriti terhitung ya. Tapi kalau ilmu orang-orangnya aulia para wali, ilmu mumet, stres, mati, jadi warisan, rai untuk apa-apa, rugi enggak? Oh, pokoknya paling asik punya uang, nih, saya sampai duduknya nyantai betul nih ya. Ini contoh, punya uang, wah ini saya pokoknya, ya udah kita enggak usah 3 hari kaboten, 1 bulan wey. Rodo enteng, iya kan ya? Rodo enteng. 1 bulan itu saya kebutuhan saya 25 juta. Bayar listrik, bayar ledeng, bayar ini misal gitu ya. Bayar-bayar selesai. Kok ada lebihan 20 juta. 20 juta asik. Yuk, dum-dum. Jalan, ngedum sana. Masjid butuh karpet. Karpet. Tuh. Nikmat enggak itu kira-kira? Nikmat mati neng kuburan digelar karpet surga. Wah, asik. Tapi kalau disimpan, tadi ini apa? Ahli waris. Ya kalau ahli warisnya genah, ahli warisnya enggak genah, duitnya dipakai yang enggak genah. Na'udzubillah min dzalik. Ini malam ini kok enggak sengaja kok urusannya bab duit ini ya. Urusannya bab duit. Ya ini beberapa hal yang saya garis bawahi. Nah, malam hari ini kita tidak tanya jawab dulu enggak apa ya. Ya, karena sudah apa larut, malam 10:30. Ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang membantu saya untuk mewujudkan cita-cita saya tadi itu ya. Kita kan doa terus kan? Saya kan makanya pegangannya pada doa terus. Nah ini sekarang cuma tinggal sedikit. Nah, tinggal sedikit. Insya Allah Senin beres. Saya yakin Senin beres. Caranya bagaimana? Biar langit yang bekerja. Kalau mikir caranya nanti mumet. Ya, caranya tinggal doa. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang apa bisa kita, biar Allah nanti yang ngerjakan itu. Gimana caranya 100 juta ini selesai. Baik itu nanti dengan apa namanya. Mungkin ada orang yang ngutangi saya. Ustadz nih saya utangi 10 tahun atau 15 tahun. Terserah punya duit, bayar gak punya duit. Ikhlas tabungan akhirat. Kira-kira bagaimana ini? Ajib gak? Ajib kalau ada yang begini. Menglongko. Tapi longko. Cuman contoh-contoh banyak ya, dan saya sedang sama teman-teman untuk membuat beberapa plan A, plan B, plan C. Cuman yang saya harapkan plan X. Ya, plan X itu bukan rencana saya, artinya rencana yang maha kuasa. Jadi insya Allah itu Senin panjenengan nggak usah ikut mikir, itu urusannya kami yang mikir. Yang ikut mikir tolong saja hari Jumat di sana. Alamatnya di sana. Di sana itu di mana tahu nggak? Belum tahu. Ya, ini insya Allah panjenengan kalau dari jembatan Dewutan terus ke arah timur sedikit saja kanan jalan ada Priangan foto studio Rias Manten tuh ya, kanan jalan depannya persis ada rumah tulisan dijual ya di situ. Jelas? Jadi dari jembatan kurang lebih 30 meter mungkin ya. Atau 40 meter di situ. Oh gak nyampe, gak nyampe. Dari jembatan terus aja dikit rumah kedua. Ya kiri jalan setelah jembatan rumah ketiga ya. Rumah ketiga. Ada tulisannya dijual. Belum dicopot soalnya. Iya tunggu nanti selesai semua baru dicopot. Insya Allah nanti hari Jumat itu sudah terpampang di situ. Insya Allah majlis ilmu dan zikir Ar-Raudhah. Jadi nyarinya gampang ya. Insya Allah. Ini pokoknya kita ngomongkan insya Allah semua toh. Saya kalau ngomong insya Allah betul-betul saya tidak pernah yakin. Artinya pasti itu tidak pernah. Ya saya gantungkan semua jika dikehendaki sama Allah karena saya tidak pernah berani mendahului Allah. Ya tugas itu biar kita minta terus sama sama Allah. Perlu disyukuri enggak? Ya, Jumat depan itu nanti kita syukuran kecil-kecilan, setelah itu nanti ada syukuran besar-besaran. Ya, setelah itu nanti ada syukuran yang besar-besaran. Mau enggak? Mau biasa-biasa atau ada? Oh, luar biasa. Ibu-ibu, gimana Bu? Seneng enggak Bu? Kalau ibu-ibu seneng, saya seneng kok Bu. Ya, kemudian untuk semua yang membantu majelis ini dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk apapun, entah yang ngasih snack, entah yang ngasih tenaganya, ngasih pikirannya, entah dengan datang di majelis ini ya, entah dengan mengirimkan SMS yang isinya pertanyaan, itu bantu majelis ini semua dengan apapun ya. Bahkan yang di rumah angkat tangan doa saya enggak ngerti, itu yang paling utama. Dia bengi-bengi nangis, "Duh Gusti paringono Habib Nafur Jiki ngkata." Nangis. Ini luar biasa ya. Yang luar biasa yang seperti itu, seperti itu. Misal demikian, maka siapapun itu ya, saya ucapkan semoga Anda semua dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda di dunia sebelum di akhirat, dan di akhirat nanti lebih dari apa yang diperkirakan. Dan semoga hajat-hajatnya dituruti oleh Allah Ta'ala ma'alutuful afiyah, dijauhkan dari segala bencana dan musibah, dimudahkan semua urusannya, dilimpahkan rezeki yang barokah, yang manfaat, rezeki yang tidak disiksa karenanya, dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Sayyidil Mursalin, oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang kelak dapat bermimpi memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga insya Allah semua yang di majlis ini dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Udah cukup pengumumannya. Begitu selesai, coba didengar itu ada suara hujan nitik-nitik gak? Kosong. Jadi pulang enggak hujanan. Pilih pulang hujanan atau enggak hujanan? Ada yang terang, ada yang minta hujanan. Ini malaikatnya bingung. Mana yang mau diwujudkan gitu kan? Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala ya, insyaallah Jumat depan pengajiannya kita pindah lokasinya di sana. Semua itu demi kenyamanan di dalam majelis, biar kita bisa ngajinya betul-betul enak, nyaman. Kalau itu sekarang kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Insyaallah Jumat depan juga akan saya bagikan doanya ya. Karena banyak yang belum punya, banyak yang belum tahu, betul? Ya, ini kalau yang ada sekarang dibagikan nanti juga kelamaan. Insyaallah Jumat depan aja ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih para pendengar Aida FM yang Anda berada, atas segala info yang disampaikan lewat SMS, insyaallah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.